buat Nek Ita Caca orang. Yang demenan masuk nih hati, pantengin terus channel SMI yuk. Supados Caca sangat selalu mengikuti hari-hari ini pancingan sedaya. Atur nuwun.